Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masuk ke dalam pembahasan mukadimah daripada kitab Nasyaih Ad-Diniyah. Al-Habib Abdullah bin Al-Walhadad memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai awal kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan niat seorang penulis apabila memulai karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim tentunya mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa aktab. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka perkara tersebut seakan-akan barokahnya itu kurang. Jadi makan dengan Bismillah dan makan tanpa Bismillah itu lebih berkah makan dengan Bismillah. Minum dengan Bismillah dan minum tanpa Bismillah itu lebih berkah minum dengan Bismillah. Dan lanjutannya, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Di awal daripada kitab Habib Abdullah bin Al-Walhadad mencantumkan ayat ini. Maksudnya apa? Sebagai bentuk ketawaduan beliau. Beliau tidak menyatakan ini itu ilmunya beliau. Tapi apa? La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Itu kata Habib Abdullah bin Al-Walhadad. Berarti sifat semacam ini harus ditiru oleh manusia. Manusia itu terkadang dia itu kalau berbuat ibadah merasa bangga dengan amal ibadahnya. Kalau punya ilmu merasa bangga dengan ilmunya. Kalau punya ketampanan merasa bangga dengan ketampanannya. Kalau punya kekayaan merasa bangga dengan kekayaannya. Padahal semua itu hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang abadi. Ilmunya banyak tapi tidak takwa kepada Allah. Jadinya kayak Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang ulama yang luar biasa sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Bal'am bin Ba'ura itu punya keistimewaan kalau doa langsung dikabulkan sama Allah. Karena dia memiliki Ismullahil A'zam. Pernah dengar kata Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam itu nama-nama Allah yang agung, yang mana apabila ada seorang hamba yang punya Ismullahil A'zam, kalau dia doa dengan menyebutkan Ismullahil A'zam, langsung dikabulkan seketika itu juga. Cuma ya hamba-hamba pilihan yang punya doa, yang punya Ismullahil A'zam ini. Tidak semua hamba dan juga tidak semua orang. Diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitabnya, pernah ada seorang murid itu minta Ismullahil A'zam kepada gurunya. Kata gurunya, kamu tidak kuat, tidak mungkin bisa. Ismullahil A'zam ini, orang kalau sudah punya ini, kedudukannya ditinggikan sama Allah. Semua orang itu bisa dan tidak semua orang itu mampu. Dan lagi kata si murid, ngeyel tetap. saya harus punya ini Ismulul Azam. Guru, saya minta supaya engkau mengajarkan kepadaku Ismulul Azam, baik guru. Sudah, kata gurunya, kalau kamu mau Ismulul Azam, kamu saya kasih tugas dulu, kamu lihat baik-baik, kamu amati baik-baik. Kamu sekarang ke pasar. Misalnya ke pasar, nanti lihat ada kejadian apa di pasar. Dan sampai di pasar, dilihati. Ya di pasar tidak ada kejadian apa-apa ya, cuma orang dagang biasa. Tidak lama kemudian ada tentara. Ada tentara masuk ke pasar, belanja, bawa barang belanjaan banyak. Bawa barang belanjaan banyak, kemudian manggil kuli. Manggil kuli buat ngangkut barang belanjaannya ini. Main tentara zaman dulu itu kasar. Tentara-tentara yang dolim, kasar orangnya. Ini kulinya disuruh ngangkut. Kemudian ketika kulinya tengah-tengah ngangkut, kok barang bawaannya ini jatuh. Dipukuli sama tentara, ditandang, dipukul. Jalan lagi kulinya sama terseok-seok. Jatuh lagi, dipukuli lagi sama tentaranya. Akhirnya diikuti terus. Ini kok ada kejadian yang aneh. Ini mungkin yang dimaksud sama guruku, ya kejadian ini. Diikuti terus. Sama si murid yang minta Ismulul Azam ini. Ikuti terus sampai rumah tentaranya, dalam keadaan dipukuli, ngangkat barang, sampai di sana tidak dibayar sama tentaranya. Tuh, ini muridnya lihat, wah kok ada kejadian seperti ini. Pulang, balik ketemu sama gurunya. Baik guru, saya sudah dari pasar. Apa yang kamu lihat? Ya yang lainnya tidak ada sesuatu yang menarik. Cuma saya lihat ada orang tua jadi kuli dipukuli sama tentara. Kemudian sampai di rumah enggak dibayar lagi ongkosnya. Dan kata gurunya, itu kalau seandainya kamu yang jadi kuli itu dan kamu punya Ismulul Azam gimana? Waduh. Ya langsung tak doakan ambles ke bumi, guru. Saya doakan disambar sama petir sekalian. Ya doa-doanya macam-macam. Doakan dimakan macan, dimakan singa. Kata gurunya, itu ya kalau kamu punya Ismulul Azam, kamu mendoakan seperti itu. Iya. Perlu kamu ketahui, orang tua itu yang jadi kuli itu guru yang ngajari saya Ismulul Azam. Dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau kamu sudah bisa seperti itu, baru kamu bisa punya Ismulul Azam. Kalau belum punya, belum bisa seperti itu, ya belum layak dapat Ismulul Azam. Nah, itu contoh ulama su, ada ulama su Bal'am bin Ba'ura. Dia punya ilmu, tapi dia tidak memanfaatkan ilmunya untuk mendekatkan diri ke jalan Allah. Dia jadi ulama su. Dia punya harta, tapi dia tidak memanfaatkan hartanya untuk mendekatkan diri ke jalan Allah. Jadinya seperti Qarun. Dia punya Fir'aun. Dia punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, punya kehormatan di sisi manusia. Tapi dia tidak memanfaatkan kehormatannya itu di sisi Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berlaku adil, maka dia juga menjadi seperti Fir'aun, penguasa yang jahat. Jadi semua ilmu yang ada kepada kita, itu harus hal yang apapun yang ada pada diri kita, itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga harus kita sadari, itu semua bukan karena usaha kita, akan tetapi karena petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada orang amal misalkan puasa sunnah, kemudian dia merasa di dalam dirinya dia bangga dengan puasa sunnahnya, itu nilai puasanya di sisi Allah berkurang. Kenapa? Ada perasaan bangga terhadap amal, namanya ujub. Punya ilmu, kemudian dia bangga dengan ilmunya. Lihat, saya menyampaikan ilmu luar biasa. Kitab apapun bisa saya baca. Fan ilmu apapun bisa saya kuasai. Tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Dia bangga dengan ilmunya, dia ujub berarti. Nah, ujub ini memang penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Kan dikatakan, yang terakhir kali keluar dari diri para aulia Allah, itu penyakit hati ujub. Ujub ini yang terakhir kali dikeluarkan sama Allah dari hatinya para aulianya. Maka Habib Abdullah bin Al-Balahadad untuk menghindari ujub, beliau langsung mencantumkan, Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa-apa yang telah Engkau ajarkan. Berarti tidak ada kebanggaan diri di dalam penulisan kitab ini. Orang itu kalau mau nulis kitab itu juga, para ulama zaman dulu itu kalau mau nulis kitab itu dites setelah nulis. Ikhlas gak ini nulisnya? Cara ngetesnya gimana? Dilemparkan ke laut. Lemparkan ke laut ternyata ngambang, gak tenggelam. Berarti ikhlas. Caranya kita kalau mau belajar ilmu nahwu, itu pertama kali kitab yang dipelajari itu namanya Jurumiyah. Jurumiyah itu dari kata jaro bilmiyah. Mengalir di atas air. Kenapa? Ketika pengarangnya itu selesai nulis, dilemparkan ke air, gak tenggelam, tapi mengalir terus di atas air. Berarti ikhlas ini. Pengarang kitab Syair Zubat juga demikian. Dilemparkan kitabnya ke air. Ternyata gak tenggelam, ikhlas diambil lagi. Kalau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk mengetes keikhlasannya, beliau itu kalau ngarang syair, itu dikarang syairnya, kemudian gak pakai ditulis ya, ngarang syair itu diawang-awang ini, nanti 20 bait, 30 bait, 15 bait, itu diawang-awang seperti ini. Dan kalau minggu depannya dia masih ingat syair yang dia buat kemarin, berarti dia ikhlas. Kalau minggu depannya lupa, oh berarti sudah ikhlas, gak usah ditulis syairnya. Secara ngetes keikhlasannya. Kemudian, awal daripada kitab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah Tuhan semesta alam. Alladhi ja'ala da'wata ilal huda. Yang mana Allah menjadikan dakwah itu sarana untuk mendapatkan petunjuk. Wa dalalata alal khair. Menjadikan dakwah itu adalah sebagai petunjuk kepada kebaikan. Wa nasihata lil muslimin. Di mana Allah telah menjadikan dakwah kepada kebaikan, menunjuki kebaikan, menasihati kepada muslimin, itu semuanya min afdhalil qurubat, adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling baik. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dakwah kepada kebaikan, menunjuki kepada kebaikan, dan menasihati kepada kaum muslimin, menjadikan semuanya itu termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling baik. Wa arfa'id darajat, dan bentuk derajat yang paling tinggi. Wa ahammil muhimmati fiddin, dan perkara yang paling penting di dalam agama. Jadi dakwah, berdakwah ataupun mengajak kepada kebaikan, itu semuanya adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah yang paling baik. Contoh, kita sholat. Itu yang ngambil manfaat dari sholatnya kita siapa? Cuma diri kita sendiri. Tapi ketika kita ngajari orang untuk sholat, kita dapat manfaat, orang lain juga mendapatkan manfaat. Itu namanya berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Makanya dakwah itu bentuk pendekatan diri yang paling baik. Kenapa? Sisi yang lainnya, kalau kita mengajarkan orang untuk sholat, kita dapat pahala. Selama dia sholat, kita dapat pahalanya. Kalau dia mengajarkan orang lain untuk sholat, kita dapat tambahan pahala lagi. Selama muridnya, murid kita itu sholat, kita dapat pahalanya. Kalau murid kita mengajarkan lagi, berapa banyak pahala yang kita peroleh? Ini baru urusan ngajari sholat. Belum ngajari ilmu agama yang lain. Masalah zakat, masalah puasa, ngajar ngaji. Ini guru-guru TPA itu insya Allah 90% masuk surga insya Allah. Kenapa? Ngajari ngaji orang banyak kok. Nanti setelah itu muridnya bisa jadi guru ngajari ngaji lagi. Nanti muridnya terkadang ngajari keluarganya, ngajari anak-anaknya. Nah, ini rentetan pahala, pahala, pahala, pahala terus. Ini multi-level amal ini, bukan multi-level marketing. Multi-level amal. Cuma bedanya kalau multi-level marketing orang rebutan, kalau multi-level amal orang cuek semuanya, tidak ada rebutan. Itu bedanya multi-level amal dengan multi-level marketing. Untuk multilevel marketing bulusnya kelihatan. Dan buat amal-amal kan tidak kelihatan. Wadhalika sabilu anbiya illahil mursalin. Dan dakwah ini adalah jalan hidup para nabi-nabi Allah dan para utusan Allah. Wa awliyaihi salihin. Dan dakwah adalah jalan hidup para wali-walinya Allah, para orang-orang yang soleh. Wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yakin. Dan dakwah adalah jalan hidup para ulama yang mengamalkan ilmunya dan yang mantap di dalam ilmu dan keyakinannya. Jadi tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di alam dunia ini adalah berdakwah. Makanya nanti barang siapa yang sudah mau berdakwah, berarti dia melanjutkan misinya Rasulullah. Kalau ada seorang bos punya perusahaan, perusahaannya ini sudah besar, kita kalau diwarisi suruh mengembangkan, mau enggak? Tak pakai mikir jawabnya, mau. Nah, Rasulullah itu punya misi dakwah, sudah terkembang misi dakwahnya Rasulullah. Kita melanjutkan misi dakwahnya Rasulullah, mau enggak? Nah, ini pertanyaannya. Mau enggak kita benar-benar siap untuk dakwah? Dan dakwah itu, nah, harus dakwah itu orang bisa baca kitab, bisa ngerti tafsir, bisa hafal hadis, tidak harus. Dakwah itu yang butuh niat dan kesungguhan. Semua orang bisa dakwah. Waktu Al-Habib Kadim, Musa Al-Kadim bin Ja'far As-Sigaf, yang dulu waktu Habib Manis hidup sering ziarah ke Solo, waktu kemarin tahun 2010 atau 2011 datang ke Pasuruan, ketika dia ngisi menyampaikan tausiah di depannya para da'i, dia menyampaikan, saya kan sering keliling, dakwah ke Inggris, Amerika, ini barusan dari Kanada. Itu dia ketemu dengan di Inggris dengan seorang tukang cukur yang sudah memasukkan beberapa puluh orang ke dalam Islam. Ribuan, terlalu berlebihan. Ratusan aja gak sampai. Tapi puluhan orang masuk Islam di tangan si tukang cukur ini. Tukang cukur loh ini. Ada yang cukur kan di sini. Waktu ngisi di pasar besi saya ngomong tukang cukur, ternyata ada yang profesinya tukang cukur. Itu dia caranya. Kalau ada orang yang mau cukur, ditanya sama dia. Ini kan dia tinggal di Inggris. Kamu kenal gak dengan Muhammad? Oh, saya gak tahu. Diceritakan. Oh, Muhammad itu nabinya orang Islam. Akhlaknya begini, begini, begini, begini. Nanti orang-orang lihat, dengar, tertarik masuk Islam. Kadang ada orang yang punya persepsi salah terhadap Nabi Muhammad. Dijelaskan sama dia. Akhirnya tertarik masuk Islam. Tapi gak semuanya, sebagian besar aja. Diajarkan masuk Islam, tertarik masuk Islam. Ini seorang tukang cukur. Tentunya ilmunya pas-pasan, dia bisa dakwah. Bisa memasukkan orang ke dalam Islam. Juga cerita Al-Habib Ali Al-Jufri. Pernah beliau itu di dalam dakwahnya ke Inggris. Itu beliau memang ada ngisi di beberapa tempat kajian. Cuma ada beberapa orang yang masuk Islam bukan karena kajiannya beliau. Tapi karena apa? Karena waktu Habib Ali itu kalau masuk waktu sholat, adzan zuhur, dia pakai pakaian yang rapi dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan tongkatnya, jalan ke masjid. Masjid kan melewati masyarakat kan. Masyarakat itu sebagian yang lihat masuk Islam. Kenapa? Mereka ketika lihat ditanya, kenapa kok masuk Islam? Saya ketika lihat agamanya orang ini kok sedemikian rajin untuk melaksanakan ajaran agamanya. Saya yakin agamanya dia itu pasti agama yang benar. Sekalipun saya tidak tahu agamanya dia apa. Saya langsung kepengen bergabung dengan agamanya dia. Luar biasa. Ya, kalau kita sholat di masjid pun itu bisa kita niati sebagai dakwah. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah bil lisan itu dakwah seperti ini, ngajar. Ngajak orang kepada kebaikan itu dakwah bil lisan. Juga bisa dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan. Di kampung kita tidak ada yang sholat di masjid. Kita sholat di masjid. Jalan aja kita. Enggak usah pakai ngajak. Diam aja jalan ke masjid. Nanti orang lihat, kok enak ya sembahyang di masjid. Nanti niru. Satu-satu niru. Akhirnya banyak orang yang sembahyang di masjid. Tanpa kita mengajak mereka untuk sembahyang ke masjid, mereka akan langsung ikut. Ya. Rasulullah itu pakarnya dakwah bilhal. Berapa banyak sahabat itu, Rasulullah kadang jarang. Ngajak-ngajak itu hadis itu, yang diucapkan sama Rasulullah, itu kalau dibanding dengan umurnya enggak sebanding. Jadi Rasulullah itu lebih banyak berdakwah dengan akhlaknya daripada berdakwah dengan ajakannya. Buktinya, banyak orang yang masuk Islam. Bahkan, banyak orang yang ayahnya memusuhi Rasulullah, tapi anaknya masuk Islam. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pemimpinnya orang-orang munafik. Bapaknya musuhnya Rasulullah, anaknya pecintanya Rasulullah. Ada namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal sudah jelas, orang kafir, musuhnya Rasulullah. Anaknya Ikrimah, orang yang paling cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu berdakwah dengan akhlaknya, berdakwah dengan budi pekerti. Makanya dakwah itu adalah misinya Rasulullah. Kalau kita mau mengembangkan misi dakwah ini, berarti kita mau peduli dengan urusannya Rasulullah, peduli dengan agama Allah, Allah pun akan menolong semua urusan kita. Intansurullaha yansurkum. Kalau kamu mau menolong Allah, Allah pun juga akan menolong kamu. Tidak mungkin ada orang mati kelaparan karena dia cuma fokus dakwah. Tidak mungkin ada, insya Allah. Yang ada malah rezekinya melimpah ruah karena senang kepada dakwah. Nah, dakwah itu adalah jalannya para nabi, jalannya para awliya, dan jalannya para ulama. Nah, dakwahnya para ulama itu macam-macam. Ada yang dakwah dengan menulis, ada yang dakwah dengan ceramah, ada yang dakwah bilhal aja, dengan keadaannya. Itu macam-macam gambaran dakwahnya para ulama. Dan kita selakan, kok ada ulama ini tidak mau. Nah, sekarang model ada aliran macam-macam, harus khuruj, keluar dakwah. Itu bagus, cuma jangan kita salahkan orang yang enggak mau keluar dakwah. Belum tentu orang yang enggak dakwah dengan lisan, tapi dia enggak berdakwah sama sekali. Bisa jadi dia berdakwah dengan keadaannya. Dakwah bilhal. Dia ngomong sopan sama orang, akhirnya orang tertarik untuk niru ngomong sopan. Ini dakwah. Kan dikatakan ad-da'watu bilhal ablah wa afsah min dakwah bil maqal. Dakwah dengan keadaan itu lebih masuk dibanding dakwah dengan lisan. Lebih masuk ke dalam hati. Kita tinggal misalkan yang ngekos ya. Kita ngekos sama teman. Satu teman suka ngajak kita, yuk sholat di masjid, yuk sholat di masjid. Tapi cuma ngajak. Yang satu enggak pakai ngajak. Tapi dia sholat di masjid terus. Kita lebih tertarik ikut yang mana? Ikut yang ini kan. Hati kita kan lebih condong sama orang yang tidak banyak omong, tapi ada prakteknya, ada buktinya. Malah mungkin kita bisa pegel sama yang banyak omong. Sekakian omong ini. Ngecak-ngecak suatu pesetok. Tapi tanpa yang ngomong, yang cuma mengerjakan prakteknya langsung, suatu mesin kita lama-lama tertarik. Wah, kok ini imat ya? Kayaknya enak ini suatu mesin. Lama-lama ikut. Akhirnya kita bisa ketularan. Makanya orang itu harus kumpul dengan orang yang baik supaya bisa ketularan baik. Jangan kumpul dengan orang yang buruk karena bisa ketularan buruk. Antara lagi, para ulama banyak menyatakan masalah dakwah ini panjang. Bagian para ulama menyatakan kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah, bin semuanya kan, kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah, yuk kita peduli dengan urusan dakwah, urusannya Rasulullah. Yuk kita jalankan misinya Rasulullah. Kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah. Kalau orang itu sudah dakwah, ngurusi urusannya Rasulullah, insya Allah cepat atau lambat, dia bakal mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi Rasulullah itu yang menjadikan orang itu mimpi Rasulullah itu bukan karena banyak amalnya kok. Banyak orang sholat sampai batuknya ireng tapi tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Kenapa? Tidak ada cinta kepada Rasulullah. Banyak orang ibadah macam-macam tapi tidak bisa mimpi ketemu Rasulullah. Kenapa? Tidak ada cinta. Nah, kalau kita ini dakwah dan di dalam dakwah ini kita menyadari ini misinya Rasulullah dan kita perjuangkan ini, bisa mimpi ketemu Rasulullah. Dulu ada seorang namanya Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas, seorang ulama di Hadramaut. Suatu ketika beliau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yakotoh, terjaga. Kayak kita ini sadar gini, ketemu ngobrol sama Rasulullah. Kalau di kitab-kitab tasawuf, orang yang bisa ketemu langsung ngobrol sama Rasulullah, itu berarti dia sudah mencapai 600 derajat kewalian. Baru bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah. 600 derajat kewalian. Baru bisa yakotoh dengan Rasulullah, keliru. Baru bisa yakotoh dengan Rasulullah. Kalau sudah melewati 600 derajat kewalian. Ini Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas ini, yakotoh dengan Rasulullah. Ketika yakotoh dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta kepadamu fathul kabir. Saya minta pembukaan untuk segala bidang. Mau bidang ilmu lancar, mau bidang amal lancar, bidang apapun lancar. Fathul kabir istilahnya. Ini kata Rasulullah, kalau kau mau minta fathul kabir, kamu minta di Ahmad bin Umar bin Smith. Langsung. Dan setelah itu langsung dia, ini Habib ini, mencari orang yang namanya Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini adalah seorang ulama yang kerjaannya itu dakwah. Ya dia membimbing masyarakat sekitarnya, ya juga keliling dakwah. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini termasuk salah satu guru ayahnya Habib Ali. Habib Ali Al-Habsyi kan namanya Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ayahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini itu punya guru diantaranya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali ini, termasuk gurunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Pernah dengar ya? Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu seorang ulama besar yang membawa perubahan pada sistem pendidikan agama di Indonesia. Pondok-pondok zaman dulu itu belajarnya kitab-kitab kecil. Fathul Ghaib, Mawa'idhul Usfuriyah, kitab-kitab kecil. Setelah Mbah Kiai Khalil itu pulang dari Mekah, belajar di Mekah, balik ke Tanah Jawa, beliau membawa sistem perubahan pendidikan yang baru. Membawa kitab Fathul Wahhab, membawa kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Minhajut Thalibin, Hidayatul Hidayah. Diajarkan kitab-kitab yang kelas. Itu awal mulanya yang pertama kali buat perombakan itu Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Sampai akhirnya diteruskan sama semua pondok yang ada di Pulau Jawa saat ini. Bahkan sistem maknani Jawa itu, pernah dengar? Utawi iku, nah, utawi itu mubtada, kelawan itu maf'ul. Nah, itu macam-macam itu kan, isim-isim makna Jawa itu yang pertama kali menciptakan Kiai Khalil. Supaya apa? Gampangkan orang belajar bahasa kitab. Nah, itu sampai sekarang masih dipakai. Ini dakwah semacam ini kan sampai sekarang berarti setiap ada orang baca kitab dengan makna Jawa, siapa yang dapat pahalanya? Mbah Kiai Khalil. Kemudian ini Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini kerjanya dakwah. Bahkan di zaman beliau dikatakan tukang-tukang itu, kalau sambil tukang itu ngobrolnya bahas masalah kitab. Oh itu di kitab ini ada pendapat begini, kitab ini ada pendapat begini. Ini tukangnya loh. Jangan bukan ustadznya yang ada di masjid. Tukangnya itu kayak gitu. Karena didikan hati dulu. Perkara tidak jadi sudah dapat pahalanya. mintarkan orang sak solo semuanya. Semuanya bisa baca kitab, tahu ilmu agama. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, di kotanya namanya kota Syibam, itu semua satu kota itu pinter agama semuanya. Tukang-tukangnya bahas kitab, orang-orang yang ada di pasar bahas kitab. Ini kalau bisa sampai seperti ini, tidak ada pamilnya lebet-abet-abet, serik-serik, tidak ada. Kenapa? Yang di pasar bisa jawab, jangankan yang di masjid. Kemudian Habib Muhammad bin Ja'far al-Attas ini datang sampai ketemu Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Cerita, saya yakodoh dengan Rasulullah. Katanya kalau meminta Fathul Kabir, itu kedudukan yang tinggi, sangat tinggi, itu harus melewati engkau, Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Oh sudah, kamu bisa dapat Fathul Kabir, tapi syaratnya satu. Apa? Jadikan lisanmu selalu untuk berdakwah di jalan Allah. Jadikan lisanmu ini selalu dakwah terus di jalan Allah. Baru kamu bisa dapat Fathul Kabir. Langsung keluar dari tempatnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, langsung pulang. Keliling ke daerah pedalaman-pedalaman, dakwah terus. Sampai akhirnya beliau mendapatkan Fathul Kabir. Makanya itu penting sekali tugas dakwah untuk kaum muslimin. Kalau enggak ada yang mau dakwah, terus siapa yang mau ngurusin nasibnya umat Islam? Dan juga dakwah itu harus pakai program. Enggak bisa dakwah, yuk salat, cuma ngomong gitu aja, enggak bisa. Harus pakai program. Ada tahapan-tahapannya, ada cara-caranya, ada akhlak-akhlaknya. Itu termasuk strategi di dalam berdakwah. Rasulullah juga pakai strategi dalam berdakwah. Waktu ada perang dapat harta rampasan banyak, sama Rasulullah dikasihkan ke kaum muhajirin. Kaum Ansor iri kan? Kok cuma kaum muhajirin yang dapat, kaum Ansor kok tidak dapat? Kata Rasulullah, itu termasuk program dakwah Rasulullah. Kenapa kaum muhajirin itu hijrah dari kotanya Mekah ke Madinah, itu perjuangan yang luar biasa. Imannya mereka itu masih sering goyah untuk kembali ke Mekah lagi. Sama Rasulullah dikasih strateginya loh, harta buat kamu. Kamu itu saya pentingkan supaya mereka cinta sama Rasulullah dan tetap memeluk agama Islam. Itu ada strateginya dakwah itu. Tidak cuma gacu buat tablet akbar, kemudian kafirkan sana, kafirkan sini, sesatkan sana, sesatkan sini. Ini bukan strategi dakwah. Justru orang semakin tidak simpatik kalau lihat hal yang demikian itu. Wali Songo dakwah itu pertama nyelipi lewat wayang. Wayang, diadakan wayangan itu pertama di depan masjid. Wayangan itu ada filosofinya. Fitruk itu dari kata fatrukil ma'asi, tinggalkanlah kemaksiatan. Fitruk. Semat dari kata wasyamir fitto'ah, giatlah kamu di dalam ketaatan. Bagong jaring, walau alam, tidak tahu anak. Karena bukan dalam soalnya. Hasil itu semua ada filosofinya. Wayang. Diadakan wayang. Kenapa? Supaya orang tertarik. Wayangnya pertama dibuat di depan masjid. Lama-lama banyak yang lihat, dipindah wayangnya ke dalam masjid. Orang-orang akhirnya masuk masjid semuanya kan. Sekalipun belum sholat masuk masjidnya, cuma lihat wayang. Kemudian timbul permasalahan baru. Ini kalau orang sembarangan masuk masjid, kan kakinya biasanya masih najis. Nah, di depan masuk masjid itu biasanya dikasih kolam air gitu. Kolam air. Dikasih biar orang masuk situ harus cuci dulu mau tidak mau. Baru bisa masuk ke masjid. Terus nonton wayang di masjid. Ini dakwah dengan strategi yang semacam ini. 9 orang, 1 Pulau Jawa masuk Islam semuanya. Ini Ustadz di Solo ada 900 Islam kan Mojosongo, bisa enggak? Banyak kristenisasi sekarang di Mojosongo. Solo Utara itu bahaya, banyak kristenisasi. Bisa enggak? 900 Ustadz mungkin ada di Solo. Nah, kenapa? Karena tidak ada strategi dan juga kurang keikhlasannya mungkin, Allah Alam. Dan lanjutan daripada kitabnya, wasallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad ar-rasulil amin. Dan semoga Allah mencurahkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, rasul yang terpercaya, wal habibil makin, kekasih yang mantap imannya, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, pemimpin daripada orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqina wal lahiqin, pemimpin dari golongan yang terdahulu maupun golongan yang akan datang, wa ala alihi wa ashabihil al-mukhlisina shadiqin, dan kepada keluarga serta para sahabatnya yang ikhlas dan shadiq, bersungguh-sungguh jujur. Wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga selawat dan salam atas semua yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat dan keluarga Rasulullah, bi ihsanin ila yaumiddin, dengan ihsan sampai di hari kiamat atau hari pembalasan. Lanjutan kitabnya, amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan lanjutan kitabnya, Ibnu Abdullah bin Alil Haddad setelah mukaddimahnya menyampaikan lagi, sesungguhnya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Niat amal perbuatan baik, tapi kalau niatnya buruk, maka nilainya juga buruk. Amal perbuatan baik, niatnya juga harus baik. Kalau niat baik, amalan buruk gimana? Tetap nilainya itu buruk. Makanya harus niat baik, amalan juga baik. Sholat, misalkan, amalan baik, tapi niatnya karena mencari kedudukan di mata manusia, buruk niatnya, nilai sholatnya juga buruk. Kalau sholat baik, niatnya mencari keridhaan Allah juga baik, maka nilai sholatnya juga baik. Sekarang kalau niatnya baik tapi amalannya buruk, bisa jadi baik enggak karena niat amalan buruk ini? Niatnya nyuri. Nyuri niatnya. Amalannya nyuri, tapi niatnya membantu kepada fakir miskin. Saya nyuri dengan niat dia supaya belajar bersedekah. Bukan niat yang baik. Kalau amalannya buruk, maka dihitung amalan tersebut tetap buruk. Tidak bisa menjadi baik karena niatnya dia. Kan niat baik, gandengannya ya amal yang baik. Wa inna malikun limri'in manawa. Ini saja orang itu, setiap orang mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Niat ibadah biar dapat surga, ya dapat surga. Niat kepengin disanjung oleh manusia, ya disanjung oleh manusia. Tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulullah. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrah karena dunia, awi mera'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia itu ya untuk dunia atau perempuannya itu sendiri. Nah, ini di sini hadisnya ada yang menarik. Kenapa kok pakai diulangi? Dunia yusibuha awi mera'atin yankihuha. Padahal perempuan itu masuk ke dalam dunia kan? Iya kan? Kenapa kok harus diulangi lagi? Seakan-akan saya ngomong gini. Ya perumpamaan kalau tim sepak bola ya. Tim-tim Liga Spanyol bermain bagus. Real Madrid bermain bagus. Nah, kenapa kok harus saya mengulangi lagi kata Real Madrid? Padahal Real Madrid itu masuk ke dalam golongan tim-tim di Liga Spanyol. Kenapa? Karena Real Madrid itu berarti yang permainannya paling bagus. Di hadis ini disebutkan, Barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena perempuan, kenapa kok tidak cuma karena dunia? Padahal perempuan sudah termasuk dalam dunia. Karena di antara fitnah dunia yang paling besar yang ditinggalkan untuk pria itu adalah perempuan. Ini perempuan yang tidak baik loh ya. Ya punten mbak, perempuan yang tidak baik maksudnya. Perempuan yang baik-baik yang tidak jadi fitnah. Kenapa? Karena perempuan yang tidak baik itu fitnah yang terbesar untuk pria. Ada kan dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya perempuan ini besar. Orang kalau godaan harta, tawari, maling, 1 miliar. Jadi terkadang imannya kuat. Tapi kalau diajak kencan sama perempuan yang cantik, wah ini imannya kuat, imronnya tidak kuat. Kenapa? Perempuan ini fitnah yang paling besar. Saya ceritakan, dalam Al-Quran itu ada. Kalau fitnahnya setan itu dhaif, tapi kalau fitnahnya perempuan itu besar. Dhaif, bukan sahih, bukan dhaif sama sahih, hadis itu namanya. Jadi kalau fitnahnya perempuan itu, fitnahnya setan itu dhaif, kalau fitnahnya perempuan itu azim. Jadi fitnahnya setan itu kecil, remeh. Tapi kalau fitnahnya perempuan ini besar. Kenapa? Sulit untuk dihindari. Dan kenapa kok di hadis ini disebutkan juga perempuan? Kenapa? Karena memang di zaman Rasulullah itu ada orang yang hijrah karena perempuan. Nah, perempuannya namanya Ummu Qais. Ya, bayangkan dah, cantiknya kayak apa nih Ummu Qais. Sampai ada sahabat hijrah karena Ummu Qais ini. Ummu Qais hijrah, ada orang senang sama Ummu Qais. Kalau kamu mau ngelamar saya harus ikut hijrah juga. Akhirnya dia ikut hijrah. Akhirnya si orang ini dapat gelar julukan Muhajir Ummu Qais. Anak lain muhajir lillah kan. Muhajir karena Allah. Dia muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Si wanita Ummu Qais. Oke, barang siapa yang hijrah untuk dunia atau untuk perempuan, maka nilai hijrahnya ya dunianya atau perempuannya tersebut. Sama dengan orang beramal, apabila dia beramal karena dunia ataupun karena hal-hal yang lain, maka yang dia dapat adalah dunianya atau hal-hal yang lain tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang lain, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Lillahi, kepada Allah. Wali kitabihi, kepada kitab-kitab Allah. Wali rasulihi, kepada Rasulnya Allah. Wali a'immatil muslimin, kepada para imam dari kalangan kaum muslimin, wa'ammatim, dan kepada kaum awam daripada umat Rasulullah. Kemudian kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini kitab yang kami karang ini, intinya ya, di pasal ini, di paragraf ini kitab yang kami karang ini adalah sebagian daripada an-nasyaihud diniyah, yaitu nasihat-nasihat di dalam kehidupan beragama. Wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa', saya itu niatnya itu ngasih manfaat dan mengambil manfaat daripada kitab ini. Wa tadzakkura wa tadzkir, saya niatnya mengingatkan diri saya dan mengingatkan orang yang baca. Li anfusina, untuk diri kami. Wali ikhwanina minal muslimin, dan untuk saudara-saudara kami orang-orang muslim. Dan kami jadikan kitab ini qad ja'alnahu bi ibaratin sahlatin qaribah, dengan kata-kata yang mudah, kitab nasihat ad-diniyah ini. Wa alfadin salisatin mafhuma, dan dengan lafaz-lafaz yang istilahnya jelas. Hatta yafhamahul khasu wal 'am, sampai dikatakan orang-orang khusus baik orang umum itu bisa memahami isi kitab nasihat ad-diniyah. Dan kami kasih nama kitab ini an-nasihat ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, Saya kasih nama kitab ini Nasyaih Diniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat di dalam iman. Dan kata Abdullah bin Al-Haddad, saya doakan mudah-mudahan berharap kepada Allah kitab ini itu saya karang karena ikhlas, kemudian bisa mendekatkan diri kita baik yang membaca maupun yang menulis ke dalam surga dan manfaatnya itu besar. Sesungguhnya Allah maha mampu untuk melakukan semua itu. Berikut itu mukadimah kitab daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kita bahas hari ini cuma mukadimahnya aja dulu. Kesimpulannya, jadi ketika seseorang mau beramal, itu sisi keikhlasan itu adalah hal yang paling penting. Abdullah bin Al-Haddad dalam mukadimahnya sudah nuliskan. Sisi dia ngarang ini ikhlas. Ilmu itu cuma karena Allah. Ditambah lagi ada innamal a'malu binniat, dicantumkan hadis itu. Kemudian ada doanya juga. Nas'alullaha ta'ala ayyaj'alahu khalisan li wajhil karim. Aku berharap kepada Allah supaya menjadikan karanganku ini ikhlas murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niatnya lagi memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, masalah memberikan manfaat kepada kaum muslimin ini hal yang paling penting. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Al-khalqu 'iyalullah. Semua makhluk ini adalah anak-anaknya Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada anaknya yang lain. Makanya di antara karomah-karomahnya para aulia itu, mereka bukan minta supaya bisa terbang, bukan minta supaya jalan di atas air, tapi yang mereka minta supaya bisa memberikan manfaat yang besar. Lihat, kita perhatikan hadat itu manfaatnya besar gak? Besar. Kira-kira Habib Abdullah bin Alwil Haddad pernah datang ke Indonesia enggak untuk bawa ratibnya ini? Enggak ada. Pernah mempromosikan kitab ratib ini? Enggak pernah kan? Tapi kok kita baca? Kenapa? Ini keramatnya beliau, karomahnya beliau. Kenapa? Orang merasakan manfaatnya sampai kapan, Tuan? Sekalipun beliau enggak pernah ke sini. Enggak pernah, kadang sudah sampai dibaca di Tangmangu, dibaca di gunung-gunung. Enggak pernah sampai ke Tangmangu Habib Abdullah bin Alwil Haddad. Tapi dibaca sampai di sana, kenapa? Karena niatnya ikhlas, betul-betul niat mau ngasih manfaat kepada kaum muslimin. Hasilnya dibaca di mana-mana karangannya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ngarang kitab maulid. Pernah datang ke Jawa? Tidak pernah. Tapi kitab maulidnya dibaca di mana-mana. Sampai di Inggris sekarang dibaca. Di parlemen Inggris itu pernah ada seseorang ketika masalah konferensi masalah budaya waktu itu membawakan Jemtu Duror tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dibawakan, dan banyak orang yang nangis waktu dia tidak tahu fasal apa yang dibawakan. Banyak orang yang dengarkan terus sedih menangis. Kenapa? Niatnya ikhlas dan niat mengasih manfaat kepada kaum muslimin. Nah, kita harus memikirkan manfaat apa yang sudah kita berikan kepada kaum muslimin. Kiranya tuh gampangnya gini aja. Kalau kita meninggal, orang itu gelo apa enggak? Kalau kita meninggal, biasa. Ini ada, enggak ada ya sama wae ini orang ini. Nah, berarti kita kurang bermanfaat hidupnya. Tapi kalau ketika kita ini meninggal, orang sedih. Allah, itu orang soleh, meninggal. Tidak ada yang membimbing kita lagi. Tidak ada yang memperhatikan kita lagi. Nah, baru kita ini jadi orang yang bermanfaat. Ini sudah jam 7:30. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat. Bisa menjadi orang yang berdakwah dengan ikhlas. Berdakwah dengan yakin. Dan bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahiba birahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati waslub bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak waslub bi sabila hudak walhikni bi asfiyak. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah besok kita akan mulai lagi belajar dengan beliau Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus kitab Ihya Ulumuddin. Semoga beliau diberi kesehatan, kesehatan tambah iman. Amin amin ya rabbal alamin.